Mitra Bisnis, rencananya mulai tahun depan, pemerintah kota Bogor akan melarang mobil plat B masuk ke wilayah kotanya pada saat akhir pekan untuk mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi di kota Bogor tersebut. Untuk membicarakan hal ini, saya sudah tersambung dengan Executive Director Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE, Johari Zain. Pak Jo, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau pembatasan mobil, saya rasa itu sesuatu hal yang perlu dipikirkan lebih dalam ya oleh pemerintah daerah Bogor gitu ya. Karena kita lihat saja untuk antar negara saja itu dimungkinkan, apalagi di dalam satu negara. Kalau antar negara kan kita bisa masuk ke negara lain, walau misalnya katakanlah di Eropa, itu tidak ada masalah untuk mobil satu negara ke negara lain. Untuk Indonesia sendiri, kalau kita bicara penduduk Bogor saja banyak yang kerja di Jakarta. Kalau nanti dibatasi juga penduduk Bogor ke Jakarta, nanti KTP yang diperiksa. Jadi lucu juga ini. Saya pikir itu sesuatu hal yang sangat sulit dan tidak menyelesaikan masalah. Sebaiknya memang yang dipikirkan adalah bagaimana mengatur jumlah kendaraan, tersediaan infrastruktur, penyediaan angkutan alternatif publik ya, didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan itu bisa dialihkan. Kita bisa lihat contoh banyak negara yang dekat saja, Singapura, misalnya Jepang, begitu, yang lahannya juga sangat terbatas, tapi mereka mampu mengalihkan penduduknya dari membawa mobil pribadi menuju ke angkutan publik. Menurut Pak Jo, apa yang harus dilakukan oleh para pemerintah daerah yang saling terhubung wilayahnya untuk bisa sama-sama mengintegrasikan solusi mengatasi kemacetan yang dimiliki masing-masing daerah? Memang harus ada koordinasi, jadi bukan masalah mobilnya. Yang membawa mobil itu kan pasti punya kebutuhan atau punya kepentingan ke satu tempat, maka mobilnya dibawa ke situ, duduk bersama barangkali antar kepala daerahnya. Kemudian kita harus juga mengetahui penduduk yang bergerak ini siapa mereka, apa saja kepentingannya, bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan mereka bergerak ini tanpa misalnya menimbulkan masalah macet. Kalau kita melihat Bandung kan juga berusaha membangun monorail dan sebagainya, solusi-solusi yang perlu difokuskan daripada kita menutup pintu menimbulkan masalah ekonomi sendiri nanti. Sebetulnya kalau angkutan, itu agak susah dihindari ya, karena mereka memang kan mengantarkan secara fisik ya, barang-barang itu. Kalau kita bicara personal, itu bisa naik angkutan umum. Mereka tidak masalah pindah-pindah dengan naik kereta, sementara barang kan nggak mungkin. Barang itu efisien kalau diangkut dengan satu kendaraan. Penduduk itu lebih fleksibel movingnya, sementara barang tidak mungkin juga disuruh jalan sendiri. Tapi adakah kemungkinan sistem distribusi logistik yang bisa terintegrasi dengan angkutan umum seperti bus dan angkutan umum lain yang juga memiliki mobilitas lebih fleksibel guna memaksimalkan efektivitas dan efisiensi bisnis logistik, Pak Jo? Saat ini memang belum ada ya di Indonesia, tapi itu salah satu hal yang saya pikirkan bersama teman-teman di asosiasi untuk kita membuat satu terminal angkutan darat misalnya, layaknya seperti pesawat. Jadi kalau kita punya terminal-terminal angkutan darat, di mana di situ nanti akan bertemu sesama perusahaan angkutan maupun pengirimnya atau para penggunanya. Dengan demikian, titik itu bisa menjadi tempat pertukaran. Kalau dia tinggal sedikit barangnya, tapi dia harus masuk ke pelosok itu, dia mungkin juga akan menambah macet ke sana. Karena ada mobil memang mau ke sana, bisa konsolidir. Sama halnya seperti sekarang ini kita lihat ada kaitin kerjasama dengan sesama perusahaan penerbangan kan, sehingga dengan demikian bisa terjadi efisiensi. Tidak perlu kita sampai the last mile gitu. Jadi kita berkoordinasi, berkonsolidasi, nanti bisa dapat hasil efisiensi dan efektif. Ada beberapa simpul yang selama ini menjadi pertemuan dari angkutan darat ya. Misalnya dari Kota Medan, dari paling ujung, kemudian Palembang, juga di Pekanbaru, terus ke bawah di Lampung dan Jakarta pastinya. Kemudian antara Cirebon atau Cirata, Semarang, sampai Surabaya. Nah, ini titik-titik penting di Pulau Jawa dan Sumatera yang saya pikir perlu adanya terminal seperti itu. Demikian Executive Director Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE, Johari Zain, saya Giri Sadewa.